Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang dirahmati Allah taala, para talabatul ilmi yang dirahmati Allah taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul kembali di masjid yang mulia ini, dan ini adalah pertemuan yang kedua dari daurah yang kedua di tempat yang mulia ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas dan mencoba untuk mengambil satu bahasan yang sangat penting, yaitu tentang masalah at-tarbiyah, masalah yang berkaitan dengan pendidikan. Pendidikan di dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat agung dan merupakan ibadah yang sangat agung. Oleh sebab itu Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk melakukan ibadah yang sangat agung ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Qala ulama ay alimuhum al-halal wal haram. Di antara tafsir para ulama dari ayat ini, ajarkanlah kepada mereka halal dan haram. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba untuk mengambil intisari dari sebuah buku yang berjudul An-Nabiyul Karim Mu'alliman. Jadi buku ini berjudul An-Nabiyul Karim Mu'alliman. Bahwa Nabi yang mulia adalah sebagai seorang pendidik. Ada juga buku yang hampir sama, Al-Mu'allimul Awal Huwa An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Pendidik yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buku ini dikarang oleh Asy-Syaikh Fadlu Ilahi Bahir yang mana buku ini sangat baik sekali isinya. Kenapa kita mesti mengetahui tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik, membina satu generasi? Sebab ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, lalu kita pahami bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan suri tauladan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan suri tauladan bagi umat ini dalam berbagai sisi kehidupan, di dalam seluruh sistem kehidupan. Salah satu sistem kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mendidik. Maka kita sebagai seorang mukmin atau mukminah semestinya mengikuti dan mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mendidik, dalam membina generasi. Waktu iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Lalu apa yang memberi motivasi dan latar belakang kita membahas tentang masalah pendidikan? Saya akan menyebutkan 4 alasan. Dan ini juga salah satu teori mengajar. Bahwa orang yang mengajar tidak boleh, tidak selayaknya kalau mengajar langsung aja itu ceramah tanpa memberi motivasi apa bahasan ini kepentingannya. Dan nanti akan ada di sini salah satu metode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 4 alasan bagi saya memilih judul ini. Alasan yang pertama, at-ta'allum wa ta'lim wadifatul anbiya wadifatul rusul. Mengajar dan termasuk di dalamnya belajar adalah merupakan tugasnya para nabi, tugasnya para rasul. Ma ba'athallahu nabiyan ila annahu mu'alliman. Jadi Allah Ta'ala tidak mengutus seorang utusan, seorang nabi, kecuali Allah Ta'ala menjadikan rasul tersebut sebagai mu'allim. Lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 151. Allah Ta'ala berfirman, kama arsalna fikum rasula minkum yaslu alaikum ayatina wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Asyahid minal ayah, artinya pendalilan dari ayat, ada kata-kata wa yu'allimuhumul kitab. Dalam ayat ini Allah Ta'ala mengutus seorang utusan, seorang rasul, seorang nabi, yaitu Muhammad. Apa tugas pokoknya disebutkan dalam ayat ini? Salah satunya apa? Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, yang mengajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah. Para ulama mengatakan al-hikmah ay sunnah, yaitu mengajarkan Al-Quran kemudian mengajarkan apa? Sunnah. Lihat juga doa Nabi Ibrahim Ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Ta'ala, meminta dari keturunannya Duriyah, seorang Rasul, seorang Nabi, maka disebutkan salah satu sifatnya adalah Mu'allim. Dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 129, Allah Ta'ala berfirman, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya Allah, wahai Rabb kami, utuslah di antara mereka seorang utusan dari antara mereka. Apa tugasnya? Yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah. Jadi di sini kalimat wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Demikian juga Nabi kita diutus oleh Allah Ta'ala sebagai mu'allim. Maka ada sebuah kitab, ini juga sudah diterjemahkan. Dan semestinya para guru ya, pernah membaca buku ini. Para pendidik, para guru membaca buku ini. Ada sebuah judul yang judulnya Al-Mu'allimul Awal Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam. Guru yang pertama adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita lihat dalam surat Al-Jum'ah ayat 2. Walladzi ba'atsa fil ummiyyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Para ibu, para bapak dan ikhwan yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi at-ta'lim, al-mu'allim, wadhifatul rusul wal anbiya. Jadi mendidik, profesi pendidik adalah merupakan profesi para nabi. Jadi artinya apa? Bahwa orang yang menjadi pendidik, dan semestinya kita semuanya adalah pendidik. Sebagai orang tua adalah pendidik dalam ruang lingkup rumah. Maka ia telah mengambil bagian dari warisan para nabi, warisan para rasul. Ini poin yang pertama, bahwa muallim, ta'lim adalah merupakan amal para nabi, tugas para nabi, maka memiliki kedudukan yang tinggi. Yang kedua, hajatun nas ilal muallimil khabir ahwaju minat ta'ami wasyarab. Yang kedua, perlu disadari oleh kita bahwa kebutuhan manusia terhadap pendidik yang proporsional, al khabir artinya proporsional, sesungguhnya lebih butuh daripada makan dan minum. Jadi kebutuhan kita terhadap pendidik, terhadap muallim, sesungguhnya ini melebihi kebutuhan kita dari makan dan minum. Makan dan minum, orang yang makannya banyak 3 kali, 4 atau 5 udah kelewatan itu. Tetapi ilmu dan bimbingan dari seorang muallim dibutuhkan ma'atidadin al-nfas. Artinya dibutuhkan selama kita masih nafas. Jadi kita butuh kepada muallim, butuh kepada muwajjih. Sehingga dalam ungkapan para ulama yang saya tadi malam sampaikan, mautul ulama syamlatul lil mujtama. Jadi matinya para ulama tidak adanya para ulama adalah merupakan pokok bencana. Oleh sebab itu, diwajibkan atas masyarakat kaum muslimin menghormat orang yang berilmu, karena disitulah akan terjadi adanya barokah kehidupan kaum muslimin. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, apabila muncul 5 perkara akan terjadi gejolak di tengah-tengah masyarakat. Dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala, qala kaifa antum idza labistumul fitan yattakhiduhan nasu sunnatan hatta law turika syai'an minha qila lahu turikatu sunnah qila mata takunu dhalik qala idza dhahaba ulama'ukum wa kasurat juhalukum wa kasurat qura'ukum wa qallat fuqaha'ukum wa kasurat umara'ukum wa qallat umana'ukum wal tumitasid dunya bi amali al akhirah wa tafaqquhu fi ghairi dinillah. Kata Nabi SAW, bagaimana sikap kalian, bagaimana kondisi kalian apabila terjadi kepada kalian keburukan-keburukan, gejolak-gejolak, muncul kesyirikan, muncul bid'ah, muncul maksiat, sehingga orang-orang menjadikan maksiat sebagai bentuk ketaatan, bid'ah sebagai bentuk sunnah, syirik sebagai bentuk tauhid, karena perubahan. Sehingga apabila orang-orang meninggalkan perkara-perkara yang buruk ini, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan bid'ah, meninggalkan maksiat, maka orang-orang awam akan mengatakan telah ditinggalkan sunnah. Lalu pada bertanya, apa dan kapan, maksudnya apa penyebabnya dan kapan akan terjadi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di antaranya apabila muncul 5 perkara katanya. Apa itu? Yang pertama, idza dhahabat ulama'ukum wa katsurat juhalukum. Apabila telah wafat meninggal orang-orang alimnya dan banyak orang-orang bodohnya. Jadi terjadinya gejolak di masyarakat, ketimpangan, dalam bahasa kita kisruh, terjadi kesenjangan, terjadi berbagai bentuk kedzaliman, banyak muncul gejolak di tengah-tengah masyarakat. Apa penyebabnya? Wafatnya para ulama dan banyaknya orang-orang jahil. Yang kedua, apabila telah banyak para pembaca Al-Quran. Quran telah diperlombakan dari sisi makharijul hurufnya, telah diperlombakan dari sisi tajwidnya, dari sisi suaranya. Tapi sayang, waqallat fuqaha'ukum, tapi sedikit yang paham kepada makna Al-Quran. Jadi Al-Quran cuma didengungkan, dilafadzkan, tapi maknanya tidak diamalkan. Yang ketiga, apabila semakin banyak para pemimpinnya, tetapi semakin sedikit orang yang amanahnya. Munculnya para pemimpin yang zalim, tidak menjaga agama Allah, tidak menjaga darah, tidak menjaga kehormatan, tidak menjaga harta kaum muslimin, harta manusia. Sehingga terjadi kesenjangan, gejolak. Yang keempat apa? Apabila kaum muslimin telah melakukan ibadah, tetapi tujuannya dunia semata. Artinya mencari dunia dengan amal akhirat. Orang menunaikan sholat malam dengan semata-mata ingin dapat kedudukan ataupun semakin tinggi kedudukannya. Orang menunaikan haji dengan tujuan apa? Lebih maju nanti dagangnya. Itu aja. Dia lihat umpamanya temannya kemarin toko bukunya baru 1, toko pakaiannya baru 1, setelah kurang haji masya Allah udah 2. Maka apa? Ini tujuannya. Tidalillah. Yang kelima kata Nabi SAW, apabila kaum muslimin tafaqquh tentang perkara dunia saja. Mereka mempelajari ilmu dunia, tetapi mereka lupa kepada ilmu akhirat. Nah, ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Nah, apabila kondisi seperti ini, sesungguhnya keberadaan orang alim dan keberadaan pendidikan-pendidikan Islam itu bisa dikatakan lebih dibutuhkan ketimbang makan dan minum. Jadi artinya pendidikan ini sangat dibutuhkan. Oleh apa? Oleh manusia, oleh kaum muslimin. Yang ketiga alasannya, bahwa at-ta'lim wa ta'allum min afdalil jihad. Yang tadi malam saya sebutkan sedikit. Wajib dipahami bahwa profesi ini adalah merupakan ibadah. Jadi mendidik adalah ibadah. Ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat besar. Bahkan dinyatakan oleh Imam Ibnu Qayyim afdalul jihadain. Ia adalah merupakan jihad yang paling afdal di antara dua jihad. Bahkan lihat dalam kitab Sahih Bukhari, sekedar untuk memberi motivasi ini, bahwa peran pendidik adalah di antara tiga orang yang diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan dua pahala. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiga kelompok orang yang ia akan mendapatkan dua pahala. Jadi tiga kelompok orang yang akan mendapatkan dua pahala. Dan Imam Bukhari membuat bab keutamaan mendidik. Kelompok yang pertama adalah orang Yahudi, orang Nasrani, ahlul kitab, yang beriman kepada kitab yang diturunkan kepada mereka, lalu beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falahu ajron, maka dia ada dua ganjaran. Ganjaran beriman kepada nabi mereka. Ganjaran yang kedua adalah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan adalah seorang saudagar, seorang majikan yang ia memiliki seorang pekerja. Yang ia menyempurnakan pembayarannya. Yang ia memenuhi pembayarannya dan memenuhi haknya. Maka orang itu pun mendapatkan dua ganjaran. Sebab seseorang yang mempekerjakan orang lain dan memenuhi perjanjiannya, memenuhi haknya, dua ganjaran. Ganjaran dari sisi ia melakukan ibadah dan ganjaran dari sisi ia membukakan amalan untuk orang lain. Yang ketiga, Nabi SAW mengatakan, yaitu seseorang yang dia memiliki seorang jariah budak, punya budak perempuan, lalu ia mendidiknya, lalu ia memerdekakannya, lalu ia menikahinya. Jadi dia mendidiknya, lalu dia mengajarinya, lalu dia memerdekakan dan menikahinya. Maka dia mendapatkan dua pahala. Jadi mendapatkan dua pahala. Jadi ini keutamaan. Dan Imam Bukhari mengambil kalimat umum dari makna hadis ini. Artinya apa? Bahwa setiap orang yang mendidik anaknya, mendidik orang lain, sehingga ia paham dan mengamalkan kebaikan, maka ia akan mendapatkan dua ganjaran. Ganjaran dari perbuatannya dan ganjaran dari orang yang diajarinya. Jadi ini fadilah. Yang keempat, kenapa kita membahas poin ini? Pada poin yang tadi. Poin yang keempat, kalau kita dalam wudu diperintahkan mengikuti sunnah, di dalam sholat mengikuti sunnah, dalam menunaikan saum, menunaikan haji, mengikuti sunnah, maka di dalam mengajar pun harus mengikuti sunnah. Dan seorang mukmin harus mengambil contoh bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membina satu generasi, sehingga generasi tersebut disebutkan di dalam ayat Al-Quran apa? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, khairun nasi qarni. Menjadi generasi yang sangat hebat, generasi pilihan. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menjelaskan bahwa mendidik itu perlu mempelajari dari perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, ini perhatikan dulu kaidah-kaidah pentingnya ya tentang pendidikan. Pertama, siapakah yang berhak untuk mendidik? Dan saya sekarang berdiri di depan para pendidik, di depan orang tua, dan di depan kita ada sekolahnya, ada contohnya. Banyak kaum muslimin yang menyangka bahwa pendidikan itu sekolah, terbatas dengan apa? Sekolah. Bahwa pendidikan itu dibebankan kepada seorang guru. Maka ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ini merupakan kekeliruan yang sangat besar. Ini adalah merupakan kesalahan yang sangat besar. Kenapa? Karena yang pertama bertugas dan ditaklif, diwajibkan untuk mendidik anak, mendidik generasi adalah kedua orang tua. Kita lihat kepada dua dalil, Al-Quran kemudian apa? Sunnah. Al-Quran ayat yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Dalam hadis, kafa bil mar'i isman an yudayya ahlahu. Nabi SAW mengatakan cukup dosa bagi seseorang manakala seseorang itu melalaikan tanggung jawabnya terhadap apa? Keluarganya. Bukan memberi makan saja, bukan memberi pakaian saja, tetapi termasuk dosa bagi seorang bapak, bagi seseorang kepala rumah tangga, membiarkan anak dan istrinya tidak paham Islam. Dosa. Jadi tugas yang paling utama, kewajiban yang pertama adalah kedua orang tua. Oleh sebab itu, kita semua, antum semua harus mahir menjadi seorang pendidik. Kita semua harus mahir menjadi seorang pembimbing. Karena kita orang yang pertama dihitob, orang yang pertama diperintah oleh Allah Ta'ala. Ini poin yang sangat penting. Menyadarkan kita bahwa kita adalah sebagai pendidik. Pertanyaan yang kedua sebelum masuk ke sini. Unsur apakah yang akan menghasilkan pendidikan dengan hasil yang memuaskan? Para ulama mengatakan berdasarkan penelitian di lapangan bahwa pendidikan terhadap generasi yang akan datang itu tidak akan mencapai apa yang kita inginkan dan tidak akan mencapai buah yang memuaskan kecuali apabila empat unsur berjalan sebagai tempat, sebagai jalan, sebagai motivasi terhadap pendidikan. Jadi yang menjadi komponen pendidikan dan yang akan menciptakan buah dan hasil yang memuaskan ada empat unsur. Dan keempat unsur ini harus berjalan seimbang, sejalan di dalam membangun pendidikan. Dan yang memikirkannya bukan hanya kita, ini termasuk negara ini, termasuk pemerintah kita. Tetapi kita harus sadar semuanya ini. Apa empat unsur ini? Yang pertama, al-bait, rumah. Jadi kaum muslimin harus menyadari bahwa rumah adalah merupakan tempat pendidikan yang awal. Nah, kalau rumah merupakan tempat pendidikan yang awal, maka para ulama telah menjelaskan awal pendidikan sejak kita menikah. Bagaimana memilih istri yang solehah adalah merupakan awal pendidikan. Memilih suami yang soleh adalah awal pendidikan. Sebab dalam istilah orang lain, seperti saya gambarkan tadi malam, kita tidak mungkin pingin bayang-bayang yang lurus kalau kayunya itu bengkok. Artinya apa? Tidak mungkin kita menginginkan generasi yang baik sementara kitanya bukan orang baik. Jadi ini salah satu contoh awal pendidikan adalah rumah. Artinya apa? Di sini juga wajib setiap di antara kita, terutama pencinta sunnah, pencinta kebenaran, rumah itu harus didesain sebagai tempat pendidikan. Ya, mungkin kita lihat istri-istri kita paham nggak ini? Kita berikan contoh. Rumah yang suasananya mendidik dengan yang bukan. Pas masuk apa yang dilihat? Kalau di ruang tamu itu gelas kecil, gelas kuno, nah, ini bukan tempat pendidikan. Tetapi kalau awal masuk di situ telah tersimpan buku rapi, bacaan, ada kamar khusus untuk mendidik, ada kamar khusus untuk belajar, oh ini tempat pendidikan. Jadi rumah yang pertama, tempat mendidik. Kita tidak akan memperpanjang. Yang jelas terserap oleh kita bahwa rumah yang paling pertama. Suasana, kondisi. Yang termasuk nanti kita akan paham di dalamnya bahwa gerak-geri kita. Bagaimana kita menyapa istri kita, bagaimana kita mendekati istri kita, bagaimana berbicara dengan istri kita, bagaimana makan kita, bagaimana minum kita, bagaimana berbicara kita, itu semuanya adalah pendidikan. Dan anak kita akan menyerap setiap apa yang kita katakan. Walaupun para bapak, para ibu mungkin tidak sadar ini. Ya, selama ini mungkin kita tidak sadar. bahwa apa yang kita katakan, apa yang kita praktekkan, gerak-gerik kita, anak kita mencontohnya. Sebab rumah adalah merupakan tempat apa? Mendidih. Unsur yang kedua, al-mujtama, masyarakat, lingkungan, yang akan membangun kepribadian anak kita. Selain rumahnya, maka masyarakatnya, lingkungannya. Maka kalau kita akan menciptakan masyarakat yang berpendidikan, masyarakat yang berilmu, maka harus ditata masyarakatnya, lingkungannya. Paling tidak kita bertanya, apakah di lingkungan itu ada masjid atau tidak? Apakah di lingkungan tersebut ada TPA-nya atau tidak? Ada madrasahnya atau tidak? Itu dilihat. Sebab tidak mungkin kita akan menciptakan orang-orang yang soleh dari tempat itu, masjidnya tidak ada, sekolahnya tidak ada, tempat pendidikannya tidak ada. Tidak mungkin. Sebagaimana kita menyaksikan keliling Indonesia umpamanya. Kalau orang pergi ke Jogja umpamanya apa ya? Suasanya pendidikan. Kenapa? Tempatnya, tempat mahasiswa. Kalau orang masuk ke pedalaman Sumatera umpamanya, seperti di sini, tempatnya kerja. Orangnya juga seperti ini, kerja terus. Umpama ini. Maaf ya, maaf ini. Umpama ya. Itu kan kejiwaannya orang akan apa? Berbeda. Ini pendidikan masalahnya. Kalau kita lihat umpamanya ke pedalaman, ya, orangnya cara berpakaiannya seperti itu, kondisinya seperti itu. Ya, walaupun pergi ke Tasikmalaya umpamanya belajar, yang lain udah satu depa dia masih aja di situ gitu. Kenapa? Ya enggak terpelajar gitu. Sejak pertama enggak pernah menggunakan ininya gitu. Tapi kalau disuruh kerja bagaimana? Kuat. Suruh naik ke atas, wah bisa naik genting juga enggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau disuruh apa baca hadis, hafalkan 3 hadis. Waduh, itu sebulan bacanya. Kenapa? Kondisinya lain. Di lingkungan. Enggak bisa dibohongi. Ini namanya pendidikan. Yang ketiga, al-wasail al-i'laniyah, yang harus menjadi penopang pendidikan dan menjadi unsur pendidik adalah media elektronik. Media baca, media pendengaran, media penglihatan, televisi, radio, bacaan. Sekarang kalau kita akan membangun generasi yang termasuk bangsa ini, umpamanya sekarang kebebasan pers seperti apa? Ini pemerintah juga harus apa? Harus jeli. Apakah setiap orang yang mengungkapkan apa saja ini adalah sebagai penjagaan hak asasi manusia? Kalau kita akan membina generasi yang IQ-nya tinggi, yang cara bacanya tinggi, kemampuannya tinggi, ya lihat korannya apa. Kalau korannya umpamanya apa, lampu merah, gitu. Was kota apa, wah terjadi di sini begini, ibu digadohin sama ini umpamanya, itu yang dibaca. Maka apa? Udah rusak anak itu sejak kecil ya, anak kecil udah baca seperti itu. Apa yang tersebar di masyarakat kita? Jadi ini harus dilihat. Tidak mungkin apa yang dilihat, apa yang didengar. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ya maaf ya, walaupun mungkin sebagian orang menganggap bahwa hari ini lebih baik dari dulu gitu. Tapi terkadang kita lihat, kalau dulu mungkin ya di televisi itu ada kelompok capir apa itu yang apa pertanian ya, sekarang belum ada ya, nggak ada ya, yang ada sekarang gosip aja gitu. Yang ada sekarang apa, televisi itu kebanyakannya gosip, membuka aib dan berlomba-lomba untuk seperti itu. Kalau dulu apa, dulu cerdas cermat gitu ya, kemudian apa tentang pertanian, perlombaan pertanian, terasa itu. Sekarang enggak ada. Di televisi seperti itu. Maka apa? Perubahan, walaupun sekarang pemerintah kita menghabiskan katanya berapa? 20%, 10% untuk pendidikan. 20%. Tetapi disinilah kita melihat bahwa kondisi yang sesungguhnya di lapangan tidak seperti itu. Dalam arti apa? Media yang ada tidak mendukung seperti itu. Unsur yang keempat adalah al-madaris, yaitu sekolah-sekolah. Ibadah iman yang dirahmati Allah Ta'ala, maka harus betul-betul memungsikan sekolah adalah sebagai alat pendidikan dengan sesempurna mungkin. Ya, lihat ya, antum ingin generasi yang baik, ya, sekolah tidak cukup seperti ini. Ya, ruangannya nggak ada tempat olahraganya nih. Ya, antum mengharapkan anak itu mampu ya, tapi nggak mungkin dikasih ilmu mumet ya, nggak pernah disuruh olahraga. Kemana nih? Becek nih sini. Ya, artinya harus berpikirnya sama. Ini pendidikan itu tidak asal-asalan, harus proporsional. Bahwa sekolah itu betul-betul menjadi tempat mendidik, suasana dan kondisinya, peninjauan kurikulum, peninjauan fasilitas, peninjauan tenaga pengajarnya, proporsional atau enggak. Jangan-jangan ya, mungkin sekarang itu banyaknya apa? Guru nyasar. Maaf ya, sarjana hukum ngajar matematika umpamanya. Kan ini guru nyasar. Ya, sebelum diangkat ya ngajar dulu katanya. Jadi ini perlu dicermati. Nah, apabila empat unsur ini, empat poin ini betul-betul berjalan, maka insya Allah pendidikan ini akan menghasilkan satu hasil yang sangat memuaskan. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Mekah pada waktu itu ada mulkobul, artinya tidak layak tempat tersebut dan belum bisa tempat tersebut, hijrah dulu ke Madinah mencari tempat yang lebih tepat dan lebih bisa untuk melakukan pendidikan. Ini menunjukkan bahwa tempat, kondisi adalah mendukung terhadap apa? Pendidikan ini. Ibadah iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, empat unsur ini, empat poin ini, ya, betul-betul harus diperhatikan dan harus apa? Dibenahi. Sebab tidak mungkin ya, bahwa anak didik akan mendapatkan keberhasilan yang sangat memuaskan apabila hanya sekolah atau hanya di masjid dan sebagainya. Maka empat unsur yang tadi itu wajib diperhatikan dan wajib kita tempuh. Ibadah iman yang dirahmati Allah Ta'ala, guru atau pendidik itu adalah harus seperti yang lainnya, yaitu harus betul-betul profesi dan proporsional. Ibadah iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Nah, ini kalau di sini hadir guru-guru di sini, karena wajib ini diperingatkan. Jadi di dalam ayat Al-Quran dan dalam Islam, seorang pekerja itu harus berkumpul dua syarat utama. Kalau tidak, zalim. Kalau tidak, Pak, zalim. Syarat seorang pekerja ataupun berprofesi dalam satu pekerjaan apa saja, maka harus memiliki dua. Yang pertama Al-Qawiyu, yang kedua Al-Amin. Syarat yang pertama adalah memiliki proporsional, memiliki keahlian. Syarat yang kedua adalah amanah. Mau jadi presiden, mau jadi bupati, mau jadi gubernur, mau jadi seorang camat, mau jadi seorang kepala desa, atau RT, RW. Pokoknya seluruh apa yang berkaitan dengan jabatan, maka harus memiliki dua syarat. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskannya dalam kitab As-Siyasah Syar'iyyah. Yang pertama Al-Qawiyu, punya keahlian, punya kemampuan. Yang kedua Al-Amin, memiliki sifat amanah. Nah, kalau antum ngajar di sini umpamanya, tapi baru ingin ngajar, tapi belum jadi profesional sebagai pendidik, ya, antum harus sadar, harus membendahari diri jadi seorang pendidik. Apalagi ngajar SD. Sebab pengajar SD harus lebih profesional dalam mendidik ketimbang pengajar mahasiswa. Sehingga para ahli tarbiyah mengatakan bahwa untuk tingkat guru SD, kemampuan teori mengajar itu 70%. Sedangkan kemampuan ilmu cukup 30%. Karena ilmu yang akan disampaikan untuk tingkat SD, ya tidak, udah, apa, terukur ya. Tetapi kemampuan bagaimana menyampaikan, bagaimana mengajarkannya, maka itu yang harus dikuasai. Nah, maka di sini ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi seorang pendidik, seorang guru, harus betul-betul yang profesional, ahli. Dan harus menjadi tenaga ahli. Ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Nah, di dalam buku yang mulia ini diungkap, dijelaskan secara sederhana, secara singkat, bagaimana jadi seorang guru yang berhasil. Setelah saya membaca buku ini, maka dari 45 metode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik dalam buku ini, saya ringkas kepada 4 masalah. Jadi saya ringkas kepada 4 masalah. Jadi dari buku ini, An-Nabiyyu Al-Karim Mu'alliman. Maka dapat diringkas atau bisa diringkas dari 45 metode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik, sistem Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik, itu bisa dikumpulkan kepada 4 judul. Jadi apa? 4 judul. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik? 4 judul ini sebagai berikut. Yang pertama, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik tidak terkait dengan waktu. Bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik tidak terpaku terkait dengan waktu tertentu. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencari waktu yang tepat dalam mendidik. Dalam poin yang pertama ini, jadi keberadaan seorang muallim, kedudukan sebagai pendidik, itu tidak terbatas dengan waktu tertentu. Mungkin di lapangan kita mendapatkan bahwa sebagian orang yang berprofesi sebagai guru, kita mendapatkan bahwa dia menjadi seorang muallim ketika dia dalam waktu sekolah saja. Jadi ketika dia di sekolah, ketika ia waktu mengajar saja. Tetapi di luar waktu-waktu tersebut, maka dia tidak menjadi seorang muallim. Bahkan mungkin hari ini di lapangan kita mendapatkan, di tengah-tengah masyarakat kita mendapatkan, ya, hanya waktu mengajar saja dia sebagai seorang guru. Kalau di luar, waktu ia mengajar, maka dia mungkin menjadi seorang preman. Bahkan lebih buruk ketimbang masyarakat yang ada. Nah, atau sebagian orang yang dijuluki dai, dia menjadi seorang pendidik ketika ia waktu di atas mimbar saja. Ketika dia di luar mimbar, maka dia tidak menjadi seorang pendidik. Nah, tetapi ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan waktu-waktu dan memilih waktu-waktu yang tepat untuk menyampaikan ilmu, untuk menyampaikan nasihat, untuk menyampaikan ma'idah, untuk menyampaikan hikmah. Nah, kita lihat di dalam buku ini muallif memberikan contoh bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan waktu-waktu dan memilih waktu-waktu yang tepat untuk menyampaikan mauidhah. Salah satu contoh di sini yang mungkin kita tidak terbayang, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan mauidhah ba'da naum. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan peringatan, menyampaikan ilmu setelah bangun dari tidurnya. Dan itu dilakukan inda qiyamil lail, ketika beliau bangun tengah malam. Suatu ketika beliau bangun lalu berkata kepada Aisyah dan keluarganya, apa yang kalian lihat pada malam tadi? Ya, istri-istrinya pada diam. Sesungguhnya malam tadi aku melihat sesuatu yang kalian tidak lihat. Apa katanya? Kata beliau, aku melihat dua perkara. Satu kabar gembira, satu yang menakutkan, katanya. Yang wajib kita berhati-hati. Kata beliau, yang pertama, sesungguhnya Allah Ta'ala akan membukakan kepada umat ini al-kanzaini, dua mutiara, emas dan perak. Ini alamat, kata para ulama, akan dibukakannya Parsi dan Rum. Karena Rum, mereka adalah orang-orang yang menggunakan uang emas sebagai mata uang. Dan sebagai sesuatu yang menjadi tafakur, mereka berlomba-lomba dengannya. Adapun Parsi adalah perak. Dan mereka akan berada di tangan kaum muslimin. Adapun yang kedua, kata beliau, sesungguhnya malam ini juga aku melihat fitnah. Yang fitnah itu bagaikan hujan yang turun. Yang dimaksud apa? Kata Imam Nawawi, yang dimaksud bahwa fitnah yang akan menimpa kepada umat ini, fitnah yang secara umum dan besar dan bertubi-tubi akan menimpa kepada umat ini. Lalu setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, matikanlah fitnah ini dengan ibadah, salat kalian, pada salat. Pernah enggak kita memberikan mauidhah tengah malam, bangun dari tidur? Enggak. Jadi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan mauidhah, menyampaikan ilmu, menyampaikan nasihat. Mungkin kita, apakah pernah kita melakukan mauidhah kepada anak didik kita? Tiba-tiba mungkin ketika kita kumpul, atau kita hanya mauidhah itu kalau di kelas saja. Nah ini kalau kita di kelas saja, biasanya seorang murid akan mengatakan, oh mesti ini, akan ngasih nasihat nih. Jadi sebelumnya juga udah takut anak-anak itu. Tetapi kalau kita mencari waktu yang lain, mungkin ketika kita bermain dalam kondisi yang lain, berikan nasihat. Tidak terpaku dengan waktu, tetapi memilih waktu yang tepat. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tausiah dan nasihat kapan? Setelah menunaikan salat Isya. Sehingga Imam Bukhari membuat bab babus samri ba'dal atamah. Jadi bab melakukan nasihat setelah waktu sepertiga malam. Jadi setelah sepertiga malam, maka beliau memberikan nasihat, memberikan peringatan, memberikan tanbih, peringatan-peringatan. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ini adalah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis-hadis yang ada di sini tinggal antum baca nanti. Yang jelas ini adalah metode Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kedua, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik tidak terpaku dengan tempat tertentu. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih tempat-tempat yang tepat. Memilih tempat-tempat yang tepat dan menjadikan tempat-tempat sebagai tempat untuk mendidik. Pendidikan tidak hanya dilakukan di masjid. Pendidikan tidak hanya dilakukan di madrasah. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tempat-tempat sebagai momen untuk memberikan mauidhah. Kita lihat di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mina, dalam satu riwayat anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala rohilatihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas kendaraannya. Sebagaimana diriwayatkan dalam beberapa hadis, Nabi sallallahu berkata, innallaha wa rasulahu yanhayanikum an akluhumi himaril ahliyah. Satu ketika Nabi sallallahu mengajarkan tentang halal dan haram ketika di Mina. Beliau berada di atas kendaraannya dan berkata, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian untuk memakan keledai kampung. Qala sahabah wa huwa bi Mina, sedangkan dia berada di Mina. Ketika beliau berada di Arafah, menyampaikan hal yang sangat penting, menyampaikan tausiah yang sangat agung, berita tentang wahyu ini akan ditutup, berita akan kematiannya. Sebab pada waktu itu Abu Bakar menangis, para sahabat yang lain tidak menangis. Ini yang menunjukkan kepakihan Abu Bakar melebihi kepakihan yang lain. Ketika Nabi SAW membacakan ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina, dan beliau mengatakan Allahumma syahad, Allahumma syahad ila rabbikil a'la, maka Abu Bakar menangis. Pada heran, kenapa Abu Bakar menangis? Maka Abu Bakar memahami bahwa setelah turun ayat ini, berarti masa kematian Nabi SAW adalah dekat. Karena syariat telah apa? Disempurnakan. Dan memang disebutkan dalam hadis, setelah itu, maka Nabi SAW hidup 80 hari. Dan tidak datang lagi hukum halal dan haram. Abu Bakar menangis. Maka Arafah dijadikan sebagai tempat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ilmu hatta ketika dalam perjalanan. Pernah enggak kita dengan istri di mobil mengajarkan ilmu? Menyampaikan ilmu ketika kita berada di atas kendaraan. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Mu'adz, kepada Abdullah bin Abbas. Kata Mu'adz bin Jabal, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'alallah? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Mu'adz ketika berada di atas kendaraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membonceng anak pamannya, Ibnu Ammihi, Abdullah bin Abbas. Lalu beliau berkata, "Ya bunayya, inni uallimuka bi arba'i kalimat." Wahai anakku, aku ajarkan kepada kamu 4 perkara. Ini mengajar ketika di atas kendaraan. Kemudian di antaranya mengajar ketika makan, di tempat makan. Dan ini berkaitan dengan waktu dan berkaitan dengan tempat. Lihat ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika makan menyampaikan 2 kalimat. Salah satunya ketika makan dengan anak kecil. Maka anak kecil ini belum paham, tangannya kemana-mana mengambil milik orang. Lalu Nabi SAW berkata, ya bunayya, samillah wakul biyamini wakul fimayali. Wahai anakku, bacalah bismillah. Wahai anakku, makan dengan tangan kanan. Wahai anakku, ambil makanan yang dekat denganmu. Diajarkan ada. Pernah gak sebelum kita makan menyampaikan sesuatu buat anak? Pernahkah kita menegur anak kita ketika makan? Ini pendidikan. Jadi Nabi SAW itu istimrar dalam kehidupannya. Adapun tentang contoh-contohnya di sini telah disebutkan dalam kitab ini. Yang ketiga, bahwa Nabi Shallallahu Wasallam tidak terbatas dalam mengajar, dalam mendidik kepada sekelompok orang. Tetapi Nabi Shallallahu Wasallam mengajar kepada seluruh tingkatan manusia dan menyampaikannya sesuai dengan tingkatannya. Mungkin sebagian di antara kita, seorang dai, ada yang mencari mendidik itu ya orang-orang pejabat saja umpamanya, orang kaya. Kalau ketemu dengan orang miskin tidak mau ngajar umpamanya, tidak mau mendidik. Bahkan mungkin sebagian ustadz punya kedekatan kalau dengan orang kaya, punya hubungan baik dalam menyampaikan nasihat kalau dengan orang kaya. Kalau dengan orang miskin ditanya pun merasa takut. Wah, jangan-jangan ini minta-minta nanti. Banyak ya. Tetapi Nabi SAW melakukan pendidikan menyampaikan nasihat kepada seluruh kalangan manusia. Kita lihat pertama mulai dari orang-orang yang memiliki jabatan tertinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh dan menulis risalah kedua pembesar di dunia, Rum dan Parsi. Menulis risalah, Bismillah min Muhammad ibn Abdullah Rasulillah ila azimir Rum. Aslim taslam. Bismillah dari Muhammad ibn Abdullah Rasulullah kepada pembesar Rum, masuklah Islam kamu, kamu akan selamat. Tulis risalah. Berdakwah dan menyampaikan ilmu kepada orang yang paling tinggi. Kufar Quraisy. Dan beliau menyampaikan ilmu kepada keluarganya. Ingat gak? Bahwa Nabi SAW mengumpulkan keluarganya di Bukit Sofa. Dan mengumpulkan pembesar Quraisy di Bukit Sofa. Yang kebetulan orang-orang dan pembesar-pembesarnya itu adalah orang-orang dekat kepada beliau. Dikumpulkan. Nabi SAW memberikan pengajaran khusus bagi wanita. Bahkan para wanita pernah cemburu kepada laki-laki pada waktu itu. Kenapa katanya Rasulullah SAW menyampaikan ilmu kepada kaum laki-laki. Dan para wanita mengatakan, Golabana alaina rijal. Telah mengalahkan kepada kami kaum laki-laki. Berilah kami mau'ibah, waktu yang khusus untuk mengajar kami. Lalu Nabi SAW memutuskan waktu bagi mereka. Rasulullah SAW mengajar anak kecil. Tadi contohnya apa? Mengajar anak pamannya. Mengajar Abu Hurairah. Mengajar Ibnu Abbas. Mengajar Abdullah bin Umar. Anak-anak kecil. Didoakan. Bahkan Nabi SAW mengajar Anas bin Malik mengucapkan salam. Ketika ketemu dengan anak-anak kecil, Nabi SAW mengawali menyalami mereka. Assalamualaikum. Sehingga satu ketika Anas bin Malik pun melakukan itu. Lalu orang-orang mengatakan, bukankah ada dalam hadis, liyusallim as-saghiru alal kabir wal qalilu alal katsir. Wahai Anas, bukankah ada hadis yang mengatakan bahwa yang kecil mengucapkan salam kepada yang besar, yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak? Tetapi kata Anas, demikianlah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam. Jadi beliau memulai salam kepada anak kecil. Ini adalah prinsip Nabi SAW di dalam mengajar. Prinsip Nabi SAW di dalam mendidik. Kemudian poin yang keempat. Dan ini poin yang sangat luas. Bahwasanya Nabi SAW tidak terpaku dalam mendidik dengan satu sistem kaifiah atau metode. Jadi tidak terpaku, tidak terkait dengan satu metode, dengan satu sistem, dengan satu wasilah. Tetapi beliau memilih wasilah yang tepat, memilih metode yang tepat di dalam mendidik. Dan ini yang dinamakan dengan hikmah. Dan ini yang dinamakan dengan apa? Dengan hikmah. Nah, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menempuh satu metode. Tidak menempuh satu wasilah dalam menyampaikan ilmu. Tetapi beliau memilih teori yang tepat, metode yang tepat, wasilah yang tepat dalam mendidik. Maka kalau kita teliti dari poin yang keempat ini, berarti seorang pendidik, seorang bapak, seorang ibu, seorang guru itu harus memiliki pengalaman yang sangat luas dalam mendidik. Bacaannya harus luas, pengalamannya harus luas, dan ia harus senantiasa mengikuti perkembangan, dan dia harus senantiasa melakukan evaluasi. Jadi apakah teori ini tepat enggak? Kaifiah ini tepat enggak? Jadi harus melakukan banyak tajrubah, penelitian. Kemudian mempelajari. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ya. Kita akan mengambil beberapa poin yang sangat penting. Di antara cara kita menyampaikan ilmu, mendidik, mengajar. Yang pertama, di antara perkara-perkara yang harus diperhatikan oleh seorang guru adalah mengkondisikan suasana orang yang akan belajar ketika orang itu akan menyampaikan ilmu. Jadi mengkondisikan anak didik, mengkondisikan jamaah. Dan ini ada dua sisi yang sangat dibutuhkan. Menurut penelitian ahli tarbiyah, yang pertama, al-itisalus sam'i, yang kedua adalah al-itisalul basari. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama, bahwa seorang guru, seorang muallim harus mengkondisikan anak, yang pertama dari pendengaran anak. Artinya apa? Bahwa seorang pendidik, seorang guru yang akan menyampaikan ilmu harus mengkondisikan anak bahwa anak siap untuk mendengar. Mustami untuk mendengar. Orang untuk mendengar. Nah, ini bisa dibuktikan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalam ungkapan para ulama. Salah satunya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suka menyapa dulu pendengar. Menyapa dulu orang yang akan diajak bicara. Contoh, ya bunayya, ya ayuhan nas, yal muhajirun. Kita akan dapatkan dalam beberapa hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan menyampaikan ilmu, menyampaikan nasihat, maka beliau menyapa dulu. Ima menyapa dengan kobilah, ima menyapa dengan sapaan umum, ima menyapa dengan kunyah, ima menyapa dengan nama. Contoh, sapaan kepada anak. Beliau berkata, ya bunayya, samillah, wakul biyaminik, wakul fimayalik. Kepada Abdullah bin Abbas, ya bunayya, inni u'allimuka bi'arba'i kalimah. Satu ketika beliau berada di tengah-tengah muhajir. Belum mengatakan yal muhajirun. Yal muhajirun. Ini menunjukkan apa? Agar si pendengar itu betul-betul memperhatikan. Lihat kepada buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bagaimana beliau? Beliau berkata, I'lam rahimakallah. Sapaannya. Ini untuk apa? Ittisalu sam'i. Salah satunya juga bahwasanya Nabi SAW kalau berbicara tidak langsung aja menghabiskan pembicaraannya, tapi yaqta'u qat'atan au yaqta'u maratan wahyan. Terkadang beliau itu kalau bicara memotong kalimat, memotong pembicaraan dan berhenti. Dia tidak terus. Kadang-kadang beliau apa? Yukariru al-kalimat, yukariru kalam. Kadang-kadang beliau mengulang-ulang. Sehingga di dalam hadis umpamanya qala salasan, beliau mengatakannya apa? 3 kali, Pak. Untuk apa? Supaya si pendengar perhatian. Ya, kita juga kepada istri sama. Kepada anak ketika di rumah. Ya, kalau istri akan dinasehati, bagaimana caranya? Sama. Supaya istri itu perhatian dulu kepada kita. Seru dengan seruan yang baik, sapa dengan sapaan yang baik, dengan nama yang baik. Untuk apa? Ittisal sam'i. Yang kedua adalah ittisalul basari. Bahwa harus membangun perhatian anak, pandangan anak kepada kita yang menyampaikan. Kita lihat apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sampai dinyatakan dalam hadis itu fa asnada rukbataihi min rukbataihi wa yadaihi ala fahdaihi. Jadi sampai muwajahah. Sampai Nabi SAW dengan malaikat Jibril ketika akan melakukan ta'lim, maka malaikat Jibril itu menyimpan lututnya kepada lutut Rasulullah SAW. Ya. Kemudian menyimpan telapak tangannya di atas pahanya. Lalu baru bertanya. Anil iman, anil islam, anil ihsan. Jadi ittisalu al-basari. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang orang yang baru masuk masjid, maka beliau bertanya, "Apakah kamu sholat?" "Belum," katanya. "Sholat dulu." Jadi supaya orang itu memperdengarkan. Kenapa? Di dalam khutbah Jumat ataupun di dalam ta'lim dianjurkan bahwa guru lebih tinggi daripada apa? Muridnya. Artinya bimakanil ali. Supaya apa? Ada ittisal apa? Al-basari. Ya, umpamanya di kelas ya. Apabila kelasnya banyak, ya, enggak apa-apa. Seorang kepala sekolah menciptakan tempat duduknya tinggi umpamanya, sehingga kelihatan murid-muridnya semua. Kenapa? Ittisalul al-basari. Karena perhatian anak dan guru memperhatikan anak itu sangat apa dibutuhkan. Ini ikhwatu iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dari sisi persiapan. Jadi guru harus mempersiapkan seperti itu. Yang kedua, di antara kaifiyah Nabi SAW dan metode Rasulullah SAW dalam mendidik, ada yang dinamakan uslub amali. Jadi uslub apa? Al-amali. Kalau tadi persiapan. Jadi kalau orang akan mengajar, akan ceramah, kondisikan dulu. Dan yang diperhatikan dua, pendengarannya, penglihatannya. Yang kedua, yang harus ditempuh oleh seorang guru adalah menempuh uslub amali. Artinya metode dalam perbuatan ketika mengajar. Seperti apa? Jadi metode pendidikan dengan perbuatan. Maka ini pun ada dua sisi. Yang pertama adalah uslub amali min kibalil muallim. Jadi metode dengan perbuatan dari sisi guru. Dan ini dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam buku ini jelas ada ya. Tapi saya meringkasnya dan mengambil yang pokok-pokok saja. Yang kedua adalah uslub al-amali min kibalil muta'allim, yaitu metode perbuatan dari muridnya. Jadi mengajar dengan metode perbuatan. Adapun yang pertama, sebagai contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan salat di atas mimbar sebagaimana tabit dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Jadi Nabi sallam mengajar dengan praktek, dengan uslub amali, perbuatan. Maka beliau naik ke mimbar, lalu dia takbir, lalu dia ruku. Ketika sujud dia ke bawah, kemudian ke atas lagi. Lalu setelah dia salam, dia mengatakan, aku tadi sengaja sholat. Bukan sholat wajib, bukan sholat sunnah. Tapi memberikan pelajaran. Sengaja untuk mengajar kepada kalian. Qala innama sana'tu hadha lita'tamu bi wa lita'lamu sholati. Kata beliau, sengaja aku ini agar kamu mempelajari sholat dariku. Contoh yang kedua, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a bi wadu'in. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabat untuk mendatangkan bezana. Tempat apa? Tempat wudu. Lalu beliau berwudu, mengisap air ke hidung, berkumur-kumur. Kemudian beliau mencuci tangan. Kemudian mengusap kepala, mencuci kaki. Lalu beliau mengatakan, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Jadi praktek. Contoh yang ketiga. Dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjid. Fara'a nukhamatan fil masjid, fatalawana wajhu, fahakkahu biyadihi. Jadi praktek kebersihan. Jadi tidak apa-apa. Jangan dianggap remeh atau dihinakan. Kalau antum seorang pengajar kadang-kadang bawa sapu lalu menyapu. Nah ini dipraktekkan oleh Nabi SAW. Ketika beliau masuk ke masjid, didapatkan di tembok masjid ada nukhoma, ada dahak. Lalu dia agak marah. Lalu dia menggosok dengan tangannya. Lalu dia mengatakan, inna hadzal masjid la taslu fihi qadarat wala najasat. Sesungguhnya masjid ini tidak layak untuk kotoran dan untuk najis. Ini adalah praktek. Ini contoh. Ini contoh aja. Yang kedua tadi adalah uslub amali yang itu ditimbulkan dari muridnya dan mengambil pelajaran dari muridnya. Nah ini dicontohkan dalam beberapa kisah. Ja'a rajulun ilal masjidi wa yusolli lakin bisolatin ghairu sahiha. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, solli fa innaka lam tusolli. Khalifah inna kalam tu solat. Sampai 3 kali orang itu disuruh solat. Maka ketika orang itu selesai 3 kali, lalu orang itu mengatakan, oh saya tidak tahu solat kecuali seperti ini, dari kemarin juga seperti ini solat saya. Kebetulan solatnya seperti ayam matuk cepat kita. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah orang itu mengatakan, alimni, ajarkan kepadaku kalau begitu. Waqala idakum ta'ila sholati fasbighil wudu'a tsumma staqbilil qiblata faqabbir. Sumakrama tayassara ma'aka minal Qur'an. Sumarka hatta tatma'ina roki'an. Sumarfa hatta tatadila qa'iman. Sumasjuda hatta tatma'ina sajidan. Sumajlis hatta tatma'ina jalisan. Sumasjuda hatta tatma'ina sajidan. Sumaf'al dzalika fi sholati kulliha. Kata Nabi SAW, wahai pulang, wahai orang-orang, kalau kamu ingin sholat, maka berwuduklah dan menghadap kiblatlah dan bertakbirlah. Lalu baca surat Al-Fatihah dan apa yang kamu mampu dari surat yang lain. Kemudian rukulah dan rukulah dengan tumanina. Kemudian bangkitlah itidal dan bangkitlah dengan tumanina. Kemudian sujudlah dengan sujud yang tumanina. Kemudian duduklah dengan duduk yang tumanina. Kemudian sujud lagi dengan sujud yang tumanina. Lakukanlah sholat ini seperti ini. Jadi taklim langsung. Dan beliau mengajarkan. Ini sholat ini seperti ini. Artinya apa? Dari orang yang salah. Dari orang yang keliru. Maka Nabi SAW mengatakan ini sholat yang salah. Ini sholat yang benar. Langsung taklim. Dengan apa? Dengan mengajar perbuatan. Ini adalah uslub amali. Ini salah satu contoh Nabi SAW. Di dalam apa? Mendidik. Yang ketiga. Ini contoh-contoh yang sangat besar saya berikan apa? Kesimpulan. Poin-poin. Poin yang keempat. Di antara uslub Nabi SAW. Ataupun metode Nabi SAW dalam mendidik. Al-jam'u baina syiddati wa rifqi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara bersikap lemah lembut dan bersikap tegas atau dalam bahasa kita keras di dalam mendidik. Tetapi menggunakan uslub yang ketiga ini dengan tepat. Kenapa para ibu, para bapak yang dirahmati Allah Ta'ala dan para pendidik, di antara kholal yang paling besar, kekeliruan yang paling besar di tengah-tengah mendidik, condong kepada salah satunya dan tidak memperhatikan yang lainnya. Dan ini bisa dibuktikan bagi para pendidik ya. Dan antum juga di rumah. Nah, seorang anak yang hanya mendapatkan sisi lembut setiap hari, dia tidak pernah disikapi dengan keras walaupun salah, tapi lembut ya. Maka mungkin akan mendatangkan kejiwaan yang tidak syajaah. Tidak ada keberanian, anak itu menjadi penakut. Dan terjadi gejolak-gejolak yang tidak terkontrol dalam satu ketika. Kenapa? Oh, disikapi dengan lembut. Ada orang-orang yang mungkin kejiwaannya keras. Kejiwaannya senantiasa berontak. Kenapa? Sebab senantiasa disikapi dengan keras selamanya. Ya mungkin anaknya berontak terus. Anaknya keras terus. Sekecil apapun dia marah umpamanya. Kenapa? Oh, di rumahnya orang tuanya senantiasa seperti itu. Nah, maka kita seorang pendidik, orang tua, seorang bapak, seorang ibu harus bisa hikmah dalam menempatkan ini semua. Hikmah itu apa? Artinya apa? Wad usyai'in fi mawadi'i, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, di dalam buku ini disebutkan contoh-contoh sikap Nabi SAW lembut. Contoh. Ada Arab Badui kencing di masjid. Para sahabat mengharik dan memburunya. Tapi Rasul mengatakan, da'hu. Da'u, biarkan dia kencing dulu. Sampai orang itu berkata, Allahummarhamni warham Muhammadan wala tarhamni ma'ana ahadan. Setelah Rasul memberi nasihat, maka orang itu mengatakan, ya Allah, rahmati aku dan rahmati Muhammad. Oh, yang galak-galak tadi jangan dirahmati, katanya. Ya, sikap lemah lembut punya asar. Ketika Rasulullah SAW berada di bawah pohon, sedang beristirahat ketika dalam satu pergian perang. Lalu ada orang mengatakan, "Ya Muhammad, mayamna'uka min hadzaib?" Siapa yang akan menghalangi kamu dari pedang ini? Lalu Rasul mengatakan, "Allah." Maka bergetar dan jatuh pedangnya. Lalu Rasul berbalik, "Mayamna'uka min hadzaib?" Siapa yang akan menghalangi kamu dari pedang ini? Tapi Rasulullah SAW tidak membunuhnya, pergi. Setelah itu apa? Masuk Islam. Kenapa? Kelembutan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh. Apakah Rasul dalam mendidik tidak pernah marah? Ada. Keras. Kita berikan contoh. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang sahabat wudu lalu tidak memperhatikan bagian anggota wudunya. Tertinggal apa? Satu tempat kuku tidak tersentuh. Fana Nabi ala sautin faqala wailul lil aqabi minan nar, wailul lil aqabi minan nar, dengan suara yang lantang. Kepada Mu'adz bin Jabal, dia berkata, "Apa tangan anta ya Mu'adz?" Ketika melakukan kesalahan, kamu wahai Mu'adz melakukan fitnah yang sangat besar. Bu'istu muyassirin la mu'assirin, kalian diutus untuk membawa kemudahan, tidak membawa kekerasan. Marah Rasulullah SAW. Ketika ada orang-orang yang bertanya, ketika Rasul mengatakan, "Saluni, bertanyalah kepadaku, bertanyalah kepadaku." Lalu ada orang-orang yang bertanya tapi tidak perlu pertanyaan itu. Lalu wajahnya itu merah Rasulullah SAW. Kenapa? Sebab orang itu bertanya dengan sesuatu yang tidak pantas untuk ditanya. Marah. Malik ibn Anas, ketika ada orang bertanya tentang ayat Ar-Rahmanu al-Arsistawa, kaifa istiwa'ullah, maka Imam Malik sampai tunduk begini, menengadah lagi, sampai berkeringat dan marah di masjid itu. Dia mengatakan, "Al-istiwa'u ma'lum, wal-kaifu majhul, wal-imanu bihi wajibun, wasu'alu anhu bid'ah." Lalu orang itu diusir, jangan ada di majlis ini. Disuruh pergi. Kenapa? Bertanya sesuatu yang tidak pantas. Jadi artinya ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa hikmah ketika mengajar itu menyikapi dengan dua sikap. Walaupun tidak diragukan, al-aslu arif wal-lin, asalnya adalah lembah apa? Lembut. Tapi tidak berarti bahwa mendidik, teori mendidik hanya dengan lemah lembut saja. Tetapi apa? Menggabungkan di antara apa? Keduanya. Jadi ini metode. Sebab di sini yang paling banyak halal, yang paling banyak apa? Kesalahan di dalam apa? Mendidik. Ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Poin yang keempat yang perlu diperhatikan oleh kita di dalam mendidik, terutama kita sebagai orang tua, sebagai bapak dan ibu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para pencari ilmu itu senantiasa membangun motivasi dan membangun giroh yang ada di dalam hatinya. Oleh sebab itu Nabi SAW menempuh poin-poin sebagai berikut dalam poin ini. Jadi Nabi SAW di dalam mendidik senantiasa membangun motivasi, senantiasa membangun hati, kejiwaan. Ada beberapa contoh yang ditempuh oleh Nabi SAW. Pertama, Nabi menyambut para pencari ilmu. Faqala Nabi SAW, "Marhaban li talabul ilmi, hani'an li talabil ilmi." selamat datang, berbahagialah wahai para pencari ilmu, pujian. Kenapa? Membangun motivasinya. Yang kedua, i'ta'ul hadiah. Yang kedua, Nabi SAW memberikan hadiah kepada orang-orang yang memiliki kelebihan. Dan ini bisa dilakukan di sekolah. Enggak apa-apa, pihak sekolah, pihak yayasan menyiapkan uang kepada setiap guru untuk hadiah. Jika para guru tidak mampu untuk memberikan hadiah. Jadi metode, ini metode. Ketua yayasan ataupun kepala sekolah menganggarkan ya setiap guru dalam satu semester sekian uang untuk memberikan hadiah kepada anak-anak yang punya prestasi di kelas. Apalagi dibikin perlombaan. Itu untuk membangun apa? Dedikasi, kemampuan. Sebab ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Memberikan hadiah untuk memberi motivasi. Ini langkah yang kedua yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ahsana, memberikan pujian dengan kalimat, memberikan pujian dengan lisan. Seperti ketika Ubay ibn Ka'ab benar dalam jawabannya. Jadi ketika benar dalam jawabannya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ubay ibn Ka'ab, telah singgah di hatimu ilmu. Telah sampai di hatimu ilmu. Engkau telah mendapatkan berkah ilmu. Berbahagia Ubay ibn Ka'ab. Kenapa? Karena dapat pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadiah. Ini metode membangun. Di antaranya poin yang keempat, walam yuqabbih alal khati'in. Di antara metode Nabi SAW tidak mencela, menjelekan orang yang salah. Bahkan terkadang Nabi SAW tidak menunjuk seseorang ketika memberikan tausiah kepada orang yang salah. Salah satu contoh, ketika Nabi SAW bersama di masjid lalu sholat berjamaah, tiba-tiba ada orang yang badannya ke depan. Maka Nabi SAW berkhutbah dan tidak mengatakan, wahai pulan, wahai kaum muslimin, jangan seperti si pulan, jangan seperti orang ini. Tidak. Tetapi Nabi SAW berkata, ya ayuhan nas, la tusawuna sufufakum awliya khalifanallahu baina wujuhikum. Jadi terkadang ketika kita di kelas ataupun kita di masyarakat, di mana saja, ketika kita di rumah, enggak mesti kita mengatakan punya anak kita salah satu. Wahai anak-anakku, jangan seperti dia. Tolol seperti dia, enggak mesti. Kita katakan, sampaikan nasihat secara umum. Maka anak yang salah ini tidak merasakan ditekan, disalahkan, tetapi dia paham kepada nasihat. Jadi ini salah satu uslub Nabi SAW di dalam menyampaikan ilmu, dalam mendidik. Nah, ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, di sini panitia meminta waktu istirahat ya, kita udah pas istirahat seperempat jam sampai jam 11. Setelah jam 11 barangkali kita akan menambah sedikit, dan nanti kita membuka forum soal jawab insyaallah.